بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah wal makasibu ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaqun illa ma dhahara fasaduhu fa in kana fasidan ya'khudhu min al-fasidi mumsikata nafsihi wa la taqul أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, al-makasibu dan usaha, makasib ataupun maksab, usaha, pekerjaan untuk mencari, mendapatkan rizki. Ma bana laka sihatuhu, yang terlihat tampak olehmu, bahwa itu adalah usaha yang baik, usaha yang benar, fahuwa mutlak, maka itu boleh, halal untukmu. Usaha, pekerjaan apapun itu, jika dia halal, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh untuk dikerjakan, boleh untuk dijalani, sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ma zahara fasaduhu, kecuali yang jelas-jelas terlihat kerusakannya. Usaha banyak sekali, pekerjaan bermacam ragam, jual beli misal, itu juga termasuk usaha. Kecuali yang sudah jelas-jelas rusak kerusakannya, maka itu harus ditinggalkan. Fa in kana fasidan ya'khudhu minal fasidi mumsikata nafsihi. Kalau ternyata itu adalah sebuah kerusakan, untuk mendapatkan rezeki tadi, itu adalah suatu kerusakan. Ya'khudhu minal fasidi, maka hendaklah dia mengambil dari yang rusak itu, mumsikata nafsihi, sekedar untuk menahan kehidupannya. Dalam kondisi darurat. Ini hanya terjadi dalam kondisi darurat, maka boleh bagi dia untuk mengambil sesuatu yang asalnya haram sebagai upaya mempertahankan kehidupan dirinya. Wala taqul, dan jangan pernah sekalipun engkau mengatakan atrukul makasiba, sudahlah saya tidak mau bekerja, saya tidak mau berusaha. Wa akhudhu ma a'tauni, dan saya akan menunggu saja orang-orang datang memberi bantuan kepada saya. Lam yaf'al hadza sahabatu, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, enggak mau bekerja dan hanya menunggu pemberian, sumbangan, donasi dari orang lain. Walal ulama'u, tidak pula ini dilakukan oleh para ulama kita. Ila zamanina hada, sampai di masa kita sekarang ini. Bahkan para ulama rahimahumullah, bahkan para muhaddithin, para a'immah, mereka terkenal dengan usaha-usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Bahkan tidak jarang kita ketika membaca kitab-kitab hadis, kita jumpai para ulama muhaddithin justru lebih terkenal dengan gelarnya. Fulan Najjar, si Fulan An-Najjar, tukang kayu yang bergelut bekerja dengan perkayuannya. Demikian pula Fulan al-Haddad, si Fulan al-Haddad, pandai besi. Dia seorang alim, muhaddis, tapi juga terkenal dengan pekerjaannya. Waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kasbun fihi ba'dud daniyati, sebuah usaha yang pada usaha tersebut terdapat ba'dud daniyah, sebahagian dari kerendahan. Artinya bentuk usahanya itu dipandang remeh oleh manusia. Dianggap usahanya usaha yang sepele. Tukang sol sepatu misal. Kalau di masa dahulu yang dianggap dengan usaha yang dijauhi oleh orang, walaupun halal, adalah al-hijamah, tukang bekam. Kalau di masa kita sekarang, tukang bekam sebuah profesi yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusus dan banyak peminatnya. Salah satu bentuk pengobatan. Banyak dicari. Tetapi di masa dahulu ini dianggap sepele. Atau usaha-usaha sepele lainnya. Tukang cari kayu bakar. Ini adalah usaha yang disebut dengan ba'dud daniyah. Usaha yang dianggap rendah oleh manusia. Khairun minal hajati ilan nas. Namun itu lebih baik. Jauh itu lebih baik daripada minta-minta kepada manusia. Ini ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarihu rahimahullah, aqul, saya katakan makna hadzal kalam, annaka la tamtani' minal kasbil halal. Makna ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah ini intinya adalah engkau jangan menahan diri dari bekerja. Bergerak, bekerja, berusaha sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal untuk memenuhi kebutuhanmu atau kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, istrimu, anak-anakmu. Mereka butuh makan, mereka butuh pakaian, mereka butuh tempat tinggal. Maka bekerjalah engkau sebagai seorang yang bertanggung jawab atas mereka. Dengan semua bentuk usaha, apapun itu selama halal. Walau kana fihi daniyah, walau usaha itu, pekerjaan itu dianggap sebagai usaha yang sepele, usaha yang hina, yang rendah, tetap kalau memang itu adalah jalanmu untuk mendapatkan rezeki, lakukan. Daripada bertopang dagu, menengadahkan tangan, menunggu bantuan dari manusia. Balil kasbu minal mihnati lati fiha daniyah khairun laka min antas alan nas. Bahkan usaha yang dikatakan di situ adalah usaha yang sepele, yang rendah. Khairun, lebih baik laka bagimu, min antas alan nas, daripada engkau meminta-minta menunggu bantuan manusia. Sudahlah, saya biar terlihat butuh, nanti orang-orang kan datang memberikan bantuan. Apalagi kalau mendengar, ah tenang aja, ma'ahad ini punya baitul mal, punya panitia pengumpul zakat, nanti kan setiap tahun kita dapat yang mencukupi kebutuhan kita. Enggak usah repot-repot bekerja, enggak usah capek-capek usaha. Toh yang dimakan sama juga, mau kaya mau miskin yang dimakan juga nasi, sayur, lauk pauk. Ini zuhud yang menipu, al-wara'u al-kadzib. Inginnya dia wara', meninggalkan dunia, tetapi ternyata caranya salah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah. Enggak mau bekerja tapi menunggu bantuan dari manusia, menunggu orang-orang yang bersimpati dan berbelas kasih kemudian memberikan bantuannya kepada mereka. Ini salah, ini keliru. Wal kasbu alladhi fihi daniyah hiya ba'dul asya'i allati ya'udduha ba'dun nasi dana'ah. Usaha al kasbu adalah usaha alladhi fihi daniyah, yang dianggap remeh, usaha yang dianggap rendah, usaha yang dianggap hina. Hiya ba'dul asya' adalah berbagai macam jenis usaha, allati ya'udduha, yang dianggap ba'dun nas oleh sebahagian manusia, dana'ah, hina, sepele, rendah. Kal hijamati, seperti misal al hijamah, tukang bekam. Ini di masa dahulu yang kita katakan tadi. Di masa dahulu usaha membekam orang itu dianggap remeh, dianggap sepele. Namun sekarang ini dicari oleh manusia, apalagi mereka-mereka yang sudah tahu khasiat dari bekam, pengobatan dengan tibbun nabawi. Mereka akan lebih memilih ini. Di samping bayarannya murah, hasilnya langsung dirasakan. Wal hilaqah atau tukang cukur, tukang pangkas, dianggap oleh sebahagian manusia juga usaha yang remeh, yang sepele. Kalaupun seandainya dianggap sepele, tetap dia akan menghasilkan harta, menghasilkan uang dengan cara yang halal. Wal bai'i li ba'dil asya'i allati tu'tabaru dana'ah. Demikian pula jual beli sebahagian atau jenis-jenis barang yang dianggap oleh orang itu hina rendah. Seperti tukang rongsok. Jual beli juga mereka, transaksi jual beli, tetapi yang dijual dan yang dibeli bukan emas, bukan perak, bukan barang-barang yang mahal, tetapi barang-barang rongsokan, barang-barang bekas, barang-barang yang sudah rusak. Dianggap oleh orang-orang usahanya sepele, usahanya remeh, usahanya hina. Tetapi bagi mereka-mereka yang menekuni kemudian mendapatkan jalannya sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka kaya raya, jauh lebih kaya dibanding orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan lain. Memang terlihat kumuh sekitar rumahnya, enggak teratur, jelek, enggak enak dipandang mata. Tetapi dia enggak peduli, selama itu adalah usaha yang halal, dari situ dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani usaha tersebut daripada meminta-minta dari manusia. Malam takun haraman, selama usaha itu bukan usaha yang haram. Melakukan jual beli, pinjam meminjam dengan sistem riba, haram. Atau menanam saham di bank-bank konvensional yang itu menerapkan sistem riba, kelihatannya mentereng, tetapi ternyata itu adalah usaha yang haram, maka enggak boleh. Melakukan praktek riswah, sogok menyogok, pakaiannya bersih, pakaiannya, penampilannya necis, tetapi usahanya haram, ini hina, ini rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih mulia mereka-mereka yang bekerja dengan usaha yang dianggap remeh oleh manusia namun halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dibanding mereka-mereka yang terlihat usahanya keren, hebat di hadapan manusia, namun ternyata hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal muallifu yaqul, al muallif al Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa kasbun fihi ba'dud daniyati khairun minal hajati ilan nas. Usaha yang di dalamnya terdapat kerendahan ataupun kehinaan, khairun, tetap itu lebih baik, minal hajati ilanas, daripada minta-minta al-hajah, mencari kebutuhannya, minta-minta kepada manusia. Minta, bukan minta pekerjaan di sini, beda, tapi minta langsung yang sudah jadi, minta matangnya. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, minta untuk diberi, minta sumbangan, minta untuk dikasih. Demikian pula yang dilakukan oleh mereka, para pengemis di jalanan. Badannya sehat, fisiknya kuat, enggak terlihat ada cacat dan penyakit badannya. Tetapi mereka minta-minta di sana. Ada sebahagian yang minta langsung dengan menengadahkan tangannya. Ada yang minta dengan cara dia ngamen. Ada yang minta-minta dengan cara menyodorkan kotak bertuliskan ini dan itu, tetapi untuk kepentingan dirinya. Ini enggak boleh, haram. Ini adalah sesuatu yang haram. Qala malhudah al-mutlaqu mubahun lakal kasbu minhu. Yang perlu diperhatikan di sini, kata beliau, al-mutlaq yang disebut dengan kalimat al-mutlaq, mubahun laka al-kasbu minhu, adalah sebuah usaha yang hukum asalnya mubah untuk engkau lakukan. Hukum asal dari usaha bekerja, mencari pekerjaan, mencari sebab untuk mendapatkan rezeki, itu halal, mubah. Kecuali yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa itu haram. Itu harus dihindari, baru dikatakan haram. Adapun hukum asalnya, contoh di tempat kita saja, banyak sekali berbagai macam jenis usaha yang dilakukan oleh ikhwah. Ada yang bekerja nyadap, ada yang berkebun, ada yang berdagang, ada yang membuat bangunan, ada yang tadi disebutkan tukang pangkas, pangkas rambut, tukang sol, dan sebagainya. Semua adalah usaha halal. Tidak dilihat rendah dan hinanya. Tidak dilihat sepele atau bukan. Tetapi yang dicari adalah keberkahan dari usaha tersebut. Ini jauh lebih baik dibanding orang yang bertopang dagu, kemudian berleha-leha, menunjukkan seakan dirinya butuh, tetapi dia enggak mau berusaha, enggak mau bekerja. Ini keliru. Ya, seperti ini salah. Atau sebahagian orang yang hanya mencukupkan, sudahlah saya, dunia ini ngapa sih dikejar kali? Ucapannya benar. Dunia ini ngapa sih dicari kali? Ngapa sih kita harus banting tulang, peras keringat, ngabiskan waktu untuk cari dunia? Sudah, apa dapatnya aja. Ucapannya benar. Tetapi prakteknya salah. Dia ucapkan itu untuk menutupi kemalasannya. Intinya malas bekerja. Ketika ditawari, ini ada pekerjaan di sana, ada orang yang melihat, ini orang kayaknya nganggur, anaknya banyak, istrinya butuh ini dan itu, nawarkan pekerjaan. Afanya Abah Fulan, ana ada pekerjaan ini kalau antum mau. Kerjaannya ini. Alah, ngapa sih dunia dicari gali? Udahlah, cukup gini aja, pas-pasan aja gak apa-apa. Toh dunia akan kita tinggalkan juga. Padahal anaknya butuh biaya sekolah, pembelian buku-buku, istrinya butuh untuk berganti pakaian dari tahun ke tahun. Rumah tangganya pun demikian, butuh alat-alat rumah tangganya untuk diganti yang sudah bolong, yang sudah rusak. Dari mana dia untuk mendapatkan itu semua? Butuh pekerjaan, butuh usaha. Sementara yang dia dapatkan selama ini jauh dari kata cukup. Enggak cukup sama sekali. Separuhnya aja mungkin belum dari kebutuhannya. Tetapi ketika ditawari untuk bekerja, untuk berusaha, enggak mau dia dengan alasan tadi. Ketika seseorang mengungkapkan sebuah kezuhudan, sebuah kewaraan, namun untuk menutupi kemalasannya, ini salah, keliru. Ucapannya benar, tetapi yang dia inginkan adalah kesalahan. Untuk menutupi rasa malasnya bekerja, ini enggak boleh. Merupakan kewajiban bagi kita, terutama para kepala keluarga, untuk memberikan sesuatu yang cukup bagi istri dan anak-anak kita. Kebutuhan itu banyak. Kebutuhan untuk mereka, anak istri kita, pendidikannya, kemudian mencukupi kebutuhan makannya, pakaiannya. Ini adalah kewajiban kita. Maka tetap harus menjalankan usaha selagi itu halal. Tanpa tentunya meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba waktunya ibadah, tinggalkan usahamu saat itu untuk beribadah. Tinggalkan usaha untuk beribadah. Jangan sampai memberatkan usahanya dan meninggalkan ibadahnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Al-khawf, khawatir hartanya rusak, hartanya musnah, hartanya binasa. Pada saat seperti itu boleh bagi dia bahkan untuk meninggalkan atau menunda sebahagian ibadah. Menunda sebahagian ibadah untuk menyelamatkan hartanya. Boleh yang seperti ini. pada kondisi-kondisi tertentu. Demikianlah mudahnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu ya'khudhu minal fasidi mumsikata nafsihi, fa ma'na dzalika an ta'khudha minal fasidi ma yamsiku 'alaikal hayah idza tararta ilaihi kal maitati wa ma'ada dzalika fala yajuzu laka an tuqarribahu. Adapun ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya'khudhu minal fasidi, dia mengambil yang rusak, yang haram, yang dilarang, mumsikata nafsihi, sekedar untuk menahan hidupnya, menyelamatkan kehidupannya. Misal orang tersesat di pegunungan, orang tersesat di tempat yang jauh dari manusia, enggak ada makanan dia, sudah sangat kelaparan, tiba-tiba dia jumpai bangkai, bangkai kijang, bangkai rusa, bangkai kambing, baru mati. Hukum asalnya haram bangkai tadi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanya saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian adalah bangkai. Dia jumpai bangkai. Antara dua hal, dia makan bangkai ini atau dia yang akan mati. Kalau enggak mau makan bangkai. Dalam kondisi seperti ini, boleh. Ya'khudhu minal fasid, dia ambil yang haram, dia ambil yang dilarang, mumsikata nafsihi, untuk menyelamatkan hidupnya. Boleh yang seperti ini, dalam kondisi darurat. Darah yang ditumpahkan pun demikian. Dia sangat kehausan, enggak ada air minum di tempat dia. Antara mati kehausan atau dia menyembelih binatang yang ada di sekitarnya, kemudian dia minum darahnya. Mana yang bisa menyelamatkan kehidupannya? Yang kedua ini, boleh, silahkan. Dalam kondisi darurat. Ghairu baghi wala adi. Tanpa mencari-cari dan tanpa melampaui batas. Kalau sudah tercukupi kebutuhannya, bisa terselamatkan hidupnya, enggak boleh dia bawa sebagai bekal. Ah, ini ternyata daging babi ini enak. Tadinya darurat, dia makan daging babi. Sudah sehat, dia sudah kuat fisiknya, sudah bisa melanjutkan perjalanan. Ah, sayang ini. Daging babi ini tadi, sudahlah saya bawa sepenggal, sepotong, gede, untuk bekal di jalan. Enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di depan sana dia akan mendapatkan sesuatu yang halal. Maka mencari-cari yang haram, setelah dia terbebas dari kondisi darurat, ini tidak diperbolehkan. Adapun saat dia kondisi darurat, semua itu diperbolehkan. Bukan berarti semua halal, enggak. Tetap hukumnya haram, namun kondisi darurat itu menyebabkan dia boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Fama'na dzalika, maknanya adalah an ta'khudza minal fasidi, engkau mengambil dari sesuatu yang haram tadi, ma yumsiku 'alaikal haya, yang bisa menahan hidupmu, bisa menyelamatkan kehidupanmu. Idza tararta ilaih, jika engkau dalam kondisi darurat, kal maitah, seperti bangkai, wa ma ada dzalika fala yajuzu laka an tuqarribahu. Adapun selain itu, selain dalam kondisi darurat, enggak boleh engkau mendekati hal-hal yang haram. Sebahagian orang mengatakan bahwasanya pinjam meminjam dengan transaksi riba itu darurat. Benarkah demikian? Apakah iya seseorang itu masuk dalam kondisi darurat sehingga harus melakukan pinjam meminjam dengan sistem riba? Jawabannya enggak. Meminjam dengan sistem riba bukanlah kondisi darurat. Sehingga itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.